Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala nabi Muhammad. Sallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan wa tanfariju bil kurabu wa tunqada bihil hawaiju wa tunalu bihir rakhaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu sabihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak sedoyo, alhamdulillah janto jawah dari siang tadi jam 2 sampai malam dengan tasik kerso sesarengan nyuwun rahmatipun Allah melalui derek mujahadah. Kulo yakin semangat jenengan kabeh menikwa ta'ala fa insyaallah jenengan kulo pikan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Akhir-akhir menika kula sering ngaji, iki lak ngomong akhir-akhir menika Mbak Ayu Azhari ra paham niki mengke. Wong kula mawon wis mumpet ndase iki ana bojone Mbak Ayu barang Mike Ram. Tiang Australia, Australia. Iya. Kok iso ngerti Australia iki ngendi kok wo. Kok tahu. Oh iki aku ngajine rekoso men to ya. Enggak mau. Duduk di bawah mau enggak? Enggak mau. Akhir-akhir ini saya Mbak Ayu pakai bahasa Indonesia aja ya. Inggris. Waktu ngomong Inggris sing dong mek tram ro. Wakmu rado. Saya dulu pernah ada tamu. Tali. Ada tamu. Belajar agama. Dia mau tahu tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini Kang Mike Trem ini dari Australia. Bule kok Kang ini kok ngendi lho nih. Jadi kesini Mbak Ayu, dia datang belajar soal agama. Dimasakin apa-apa, dikasih makanan apa-apa, enggak mau. Enggak kayak Mike kan gampang makannya. Foods, gampang. Denmark sih ya, tapi sering di Australia. Oh. Where do you come from? Denmark, Australia? From everywhere. Kowe radong, kowe rasa ndelongo. Begitu dia datang ke sini, dia belajar agama, kita kasih makanan. Ternyata hampir semua makanan Japanese food dia enggak mau. Enggak mau. Sampai akhirnya kita kasih sayur bung. Mbak Ayu tahu bung? Sayur bung. Bung itu bambu muda itu loh. Rebung. Rebung. Sama singkong, kasava,

Don't be sad. Yes. Ojo susah. Sad iki kae lho, sening telek ana kotorane jenenge sad. Bu. Jangan susah. Kenapa kita susah? Jangankan cuman air hujan. Kalau orang itu hatinya sudah ada Allah di dalamnya, bahkan dibakar dengan api pun rasanya tidak akan berbara, tapi justru akan merasakan sebaliknya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Soalnya napa? Atine wis kebak karo Gusti Allah. Maka kenapa zikrul ghafilin? Gusmi menamakan mujahadah ini namanya zikrul ghafilin. Niki zikirnya orang lali, zikirnya orang lupa. Milon jenengan disindir, mbon adoh-adoh dugi mriki dalam keadaan kehujanan kelebus basah kuyup. Jangan sampai mulutnya menyebut Allah, tetapi hati dan pikirannya kemana-mana. Ketoke la ilaha illallah, mulutnya mengucapkan kalimat tahlil, tetapi otaknya mikir sepure durung dar. Sebenarnya Gus Miftah ngaji ngadek gendong anak ki yo abot. Tapi karena hatinya di dalamnya ada Allah, yo tak paksa-paksa ke. Senajan to tanganku linu aja ya. Tak lungguh mawon nggih. Tangan kula niku lara banget e. Senajan Dik. Duduk ya. Mau. Jamaahnya ibu-ibu cantik apa jelek? Jelek. Saya ngomong cah cilik jujur. Jelek. Sekarang Abah tanya, kalau abahnya Neng Meka, Abah Miftah jelek apa ganteng? Jelek. Kalau Mbak Meka jelek apa cantik? Gak mau tawaduk, anakku tawaduk, rendah hati. Nah, maka ibu bapak rahimakumullah, ujian-ujian kehidupan yang kita hadapi apapun bentuknya, apa perintah Allah kepada kita? Ma tawakkofa matlabta talibuhu birabbika. Ketika kemudian kita semua sandarkan semua urusan itu kepada Allah, maka Allah akan memberi dengan tidak pernah terhingga, dengan jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yakin apa? Yakin. Kita itu hanya diperintahkan satu, yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kula wingi nerangke teng panti hafara. Apa bedanya ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin niku ngeten. Katanya nikah itu enak. Katanya. Wong yang belum menikah. Orang bilang nikah itu enak, tapi katanya itu namanya ilmu yakin. Begitu menghadiri resepsi pernikahan, matanya melihat mantene iki mlebu metu kamar terus, kok kramas-kramas terus. Dia bilang, "Oh, ketoke nikah kin matanya melihat dan menyaksikan, itu namanya ainul yakin." Akhirnya apa? Dia menikah. Begitu rampung nikah, langsung malam pertama. Cike-cike. Begitu kumpul, rasane enak tenan. Dia mengatakan, hakul yakin. Enak tenan. Lah, Anda yang malam hari ini hadir di pengajian ini, mujahadah kita malam hari ini, malam Ahad Pahing. Walaupun hujan lebat, walaupun dalam keadaan basah kuyup, kenapa jenengan tasik kerso datang? Karena saya yakin, di dalam hatimu semuanya sudah hakul yakin dengan apa yang jadi anahu wa ta'ala. Milo tak dungake ku wabe mlebu surgane Allah Subhanahu. Khusus tukang syutinge mangkat bar subuh. Amin. Lah. Mbak Meka mancung apa pesek? Mancung. Mancung. Kalau Bunda mancung apa pesek? Lah. Maka malam hari ini kita akan belajar banyak soal ini supaya hati kita senantiasa terpaut dengan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun billah, tidak hanya bil majid tapi billah, dengan Allah. Tapi sebelumnya, karena malam hari ini saya bahagia, kita dihadiri oleh Danrem 2 Pamungkas yang ini baru 40 hari di Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Pak Danrem, saya minta beliau untuk memberikan sambutannya. Kepada Pak Danrem, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Dan.

Kita belajar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah kepada siapa? Bilal bin Rabah. Niki budak yang disepelekan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Bahkan mohon maaf, kalau kian Islam itu dianggap agama intoleransi, agama yang tidak bertoleransi, maka seorang Bilal bin Rabah tidak akan pernah bisa menjadi seorang gubernur. Dia budak, tapi dia bisa menjadi gubernur. Kenapa? Karena dalam Islam, agama yang sangat. Siapapun yang mengatakan Islam agama yang tidak toleran, yang mengatakan Islam intoleran, berarti dia tidak paham dengan agama, tidak jadi gubernur. Milo jenengan rasa khawatir. Selama ada Allah dan Rasulnya di dalam hatimu, senajan to arani, yakin anakmu iso dadi kiai. Amin. Senajan to ora dadi kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai kuluwe hapi daripada kiai mambu. Belajar dari Bilal bin Rabah bagaimana dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Semua orang waktu itu bersedih. Kenapa? Karena ditinggalkan siapa? Baginda Rasulullah alaihi wasallam. Termasuk salah satu sahabat dengan kematian Rasulullah Bilal bin Rabah. Kanya Rasulullah Bilal bin Rabah naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Saat setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu Allahu akbar Allahu akbar. Semua penduduk Madinah menangis. Kenapa? Karena ketika dia mendengar adanya Bilal, teringat dengan sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakmu dengar adzan kelingan buka. Aduh. Allahu akbar, Allahu akbar. Mangan. Eh, santri ora aji, adzan by request. Maghrib jam 6, nelpon radio, tak lagu apa? Adzan maghrib. Begitu Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, semuanya teringat dengan Allah dan Rasulullah yang telah meninggalkan dia. Rasulullah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadu an la ilaha illallah. Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena kerinduan yang semakin memuncak sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammad. Suaranya hilang. Ternyata apa yang terjadi? Bilal bin Rabah, dia pingsan di atas menara. Akhirnya apa? Para sahabat naik ke atas menara. Bilal bin Rabah, semuanya bertanya, "Hai Bilal, what happened?" Apa yang terjadi? Jawab sama Bilal, "No what." Bilal ditanya, "Kenapa kamu pingsan?" Kalian semua tahu, ketika aku mengumandangkan adzan di atas menara, setiap naik ke atas menara, mataku menatap matanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap subuh aku membangunkan dia atau dia yang membangunkan aku. Setiap kali aku mengumandangkan orang yang selama ini telah meninggalkan kita semuanya. Semuanya menang. Kenapa? Bu. Kira-kira awake dhewe iso mboten saged hati seperti Bilal bin Rabah. Menangis ketika akhirnya saat itu Bilal mengatakan, "Saya berhenti jadi tukang adzan. Kenapa? Saya tidak mampu mengucapkan kalimat asyhadu anna." Akhirnya singkat cerita, Bilal bin Rabah pindah ke negeri Syam selama 3 bulan. Setiap malam dia mengingat ibu bapak, "Kalau Anda mimpi ketemu Rasulullah hakul yakin yang Anda lihat dalam mimpi, bahkan hanya cerita sekalipun, tak ceritani, tadi Rasulullah dari sini loh, walau hakul yakin bahwa cerita itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kok jenengan mimpi melihat punggungnya Rasulullah, yakin itu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lak jenengi ketemu kula, bisa jadi niku demit. Begitu jenengan mimpi ketemu kula kok kaya iblis, langsung tangi ngucap istighfar, tengok ke peludah kecil. Niku hukumnya sunah. Jadi lak dengan mimpi buruk bangun membaca istighfar astaghfirullahaladzim, kemudian tengok ke kiri, tapi meludah kecil, lang sampingnya ono bojone barpadu, astagfirullah. Setiap malam dan dia mendengar, dia mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Bilal? Bilal, begitu keras hatimu wahai Bilal. Bilal bangun nangis, "Ya Allah, kula kangen kali Kanjeng Nabi, kula kangen kali Rasulullah." Malamnya tidur lagi. Kanjeng Nabi datang lagi, "Bilal, begitu kerasnya hatimu wahai Bilal." Sampai bermalam-malam dalam mimpi. Akhirnya apa? Bilal memutuskan untuk pulang dari Syam menuju Madinah dengan menunggangi unta. Mau empat kuda melayu batu.

Siapa sing ngrampungi urusane awake dhewe? Allah. Apa meneh mempersoalan ekonomi, persoalan makan dan minum, ala rasa mau pikir. Enggak usah dipikir. Kaya kula ning lho pengajian sak nggon-nggon ra tau mikir sangu. Lah ngapa kula pikir wong sing mikir panitia. Not me. Bu. Ini ibu-ibu semua. Sing kula saya yakin Anda semua punya mana sing tengah sing kumisen ku. Ya Allah. Jan. Mutu, muka tua. Ketok ibune mbiyen ngidami nguntal kalender ana. Estanya nyantai mawon. Mau mujahadah saya sama bunda di atas di kamar. Bunda baru ulang operasi. Nanti minta doa untuk bunda, mudah-mudahan bunda sehat. Amin. Jadi gantian setelah Gus Miftah sakit ganda yang sakit. Kalau Gus Miftah sakit lahirnya bunda yang lain. Begitu sakit, seminggu lagi mujahadah. Saya ditelepon sama kawan saya. Pas ndelok beras iki men. Allah sing nyukupi lah ngapa? Ngapa aku mikir beras? Wong aku ora nandur melu mangan. Kenapa? Anta talibuhu birabbika, pasrahnya sama Allah. Lah jenengan pasrahnya sama manusia enggak jadi. Allah itu mampu melakukan hal yang kita anggap sulit sekalipun. Tadi malam kemarin saya ngaji di kafe, di teras kafe. Bilang sampaikan apa? Coba kalian lihat. Allah itu membuat sesuatu yang bilang, semuanya kita punya rambut. Ini punya rambut. Saya terangkan bab rambut saja. Rambut nomor satu, apa kehebatan Allah? Sama wujudnya hitam, tetapi beda tempat. Tuh Allah yang atur itu. Ya kan, di atas kepala namanya rambut kepala, di atas mata namanya alis, yang punya idep di atas mulut namanya kumis, di bawah mulut namanya jenggot, di ketiak namanya kampret. Ini namanya kampret. Si jine jenenge apa ya? Lali aku. Pas kuliah kuwi ra mangkat aku gitu. Dan sama-sama rambut, ini pemeliharaannya beda. Rambut ini sunnah untuk dirapikan. Ya kan? Dirapikan. Rambut di atas mulut namanya kumis, ini sunnah untuk dikerok. Jadi ra mak ingung ngono kuwi le, jijiki. Wis ireng kumisen. Kuru kaya lele. Nah, dirapikan. Kalau jenggot ini sunnah untuk dipelihara walaupun enggak usah panjang-panjang. Nanti Pak Zamroni jadi jenderal, jenggotnya jangan banget malah medeni toh. Waduh. Kok Pak Zamroni jenggotnya dewa banget, enggak usah terlalu panjang. Ya pendek-pendek saja, ini sunnah. Nah, kalau kuku ini sunnah untuk dipotong. Kalau bulu ketiak sunnah untuk dicabuti. Kalau rambut kemaluan itu sunnah untuk dicukur. Tapi ingat dicukur sendiri, jangan dibawa ke salon. Nanti Mike Trem pengen cukur rambut kemaluan. Ke salon, Mike mau cukur apa? Rambut. Nah, rambut yang mana? Yang kedua, cara Allah memanage rambut juga beda-beda. Allah menakdirkan memanage rambut kepala ini selalu senantiasa bertumbuh dan berkembang. Maka kenapa? Karena Allah nakdowo terus semakin lama semakin panjang. Sama-sama rambut, idep ini begitu sudah tumbuh, Allah tidak cukup 1 cm sampai 2 cm. Coba kebayang enggak sih kalau seandainya idep, alis loh ya, alis. Alis. Begitu tumbuh mandek. Begitu turun ke idep sama, begitu sudah tumbuh sudah lagi. Kalau seandainya idep ini bisa bertambah panjang, kene sak sen, kene semeter, kene rong meter, matamu nyulek kancane tak kan? Dan Allah tidak melakukan itu. Kumis, begitu kamu potong langsung tumbuh tambah panjang. Wirung liane meneh undu. Kalau seandainya Allah itu tidak maha karya yang baik gigi, seandainya gigi itu terus tumbuh dan berkembang, sing ngisor munggah mendhuwur, sing dhuwur mudhun mengisor, aku yakin cangkemmu ora iso mingkem tak kandhane. Mangap kakean untu kaya buta cakil. Mila suwi kula yakin buta cakil ki ora tau nyusu karo ibune. Soale nyusu remuk susune tak kandhane. Allah Makanya malam hari ini sebelum kita lanjutkan pengajiannya, saya mau ngobrol dengan Mbak Ayu Azhari, saya mau ngobrol dengan Mike Trem, tamu kita dari Denmark. Tepuk tangan untuk Ayu Azhari dan Mike Trem. Kamu ya brother. Nah. Yes, this is penerjemah. Translator. Soalnya aku kalau ngomong Inggris, malah aku diundang neng Denmark bahaya. Ayo, say hello for jamaah. Assalamualaikum. Sama lagi. Which you mean? Oh yes. Mbak Ayu, sabar dulu jamaah Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. lak wong ayu iki suarane halus ya. Beda suaramu ya Allah. Kayak kendaan beras kayak. Eh, tadi Mbak Ayu, sapa jamaah dulu. Terkesima melihat ibu-ibu. Wajahnya. Adem. Danan ora adem. Ceria. Ceria. Teduh. Nah, kayak wajahnya Pak Dandam senyum. Betul, menyejukkan. Ya, ibu-ibu ya. Sama Bunda ya. Itu namanya dapat cahaya dari Pak Yainya mungkin ya, mendoakan semua seperti Pak Dandrem tadi bilang, berkumpul di satu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak menjadi tamu-tamunya Allah juga berarti ya. Pasti. Insyaallah. Ini semuanya tamunya, di antara mereka yang segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, mudah-mudahan datang sama suami. Mike Brown. Kenalin suaminya Mbak Ayu, kenalin. Iya, suami saya. Menikah tahun berapa dengan Mike Brown? Udah berapa lama Mbak Ayu? Ini anaknya udah besar. Isabel, sini. Isabel kami ya, Isabel. Sini. Ada Isabel, ada Lennon. Kamu stand up. Kesemutan kakinya katanya. Kesemutan. Coro bahasa Inggrisnya gringgingin. Ini Isabel. Ini Lennon. Just stand up here. Udah ngantuk. Cuk, cuk. Sudah ngantuk. Alhamdulillah. Ini Isabel. Say hello sama. Say assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang Isabel aja gak apa-apa. Nama aku Isabel. Isabel. Isabel umurnya umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Udah sama aku. Same as him. Same. Is that same age? Oh, same yeah, height. Forever young. Isabel kelas berapa? Nah. Kelas 7. Digendong. Kelas 7. Kelas 1 SMP ya. Santri matane dijogo ora. Ini Mas Mike Trump ini, Mr. Trem. Ini apanya Donald Trump? The brother. Oh, ini Isabel bisa jelaskan. Isabel. Isabel. Papa itu apanya Donald Trump? Penggemar. Penggemar. Penggemar. Donald Trump, you idola? Donald Trump. Yes. Ora musuh. Mbak Ayu ceritanya gimana? Mbak Mike ini kemudian Mbak Ayu ajak ke pondok itu ceritanya gimana? Cerita gimana? Apa dulu pernah cerita kalau Mbak Ayu pernah di sini? Pernah, Mbak pernah ke sini 2 tahun lalu ya, Gus, sama anak saya yang paling besar, Axel. Axel. Kemudian kali ini ada kegiatan lain di Jogja. Saya bilang sama Mike, kita mampir silaturahmi ke tempat Gus Miftah. Dan alhamdulillah berkenan ya. Iya. Ya ketemu kembarannya soalnya. Sekarang kegiatan Mbak Ayu sama Mike ini terutama kegiatannya apa aja sekarang? Masih nyanyi beliaunya. You answer, okay? He's asking what is your activities now? What is your activities now? I thought I played music. Play music? Yes. Forever. Forever. Until the end of death to us part. Salah, beliau ini pemain musik. Beliau ini sejarahnya dulu vokalisnya White Lion. Sing tua-tua iki ngerti. Lah iku ora ngerti. Iku ngertine pinumpi. Di masih sering manggung. Masih perform. In Europe next month? Yes. Oh, ngeri. Dia akan tampil di Eropa berapa kali? Apa? How many country? As many as about 36. 36. Wow, ngeri. 36 kota coba. Mau tur di Eropa 36 kota. Tang tur pembukaannya di Ora Aji. Amin. Jajal kok ampun. Wong desa-desa tuh kayak meledak-meledak ndelok emong bule. Amin. Insyaallah. Pernah Mike membuat lagu yang isinya agak religi? Mike sangat spiritual orangnya. Spiritual. Seniman. Very artist. Very artist. very religious. Seniman ya ibu-ibu ya. Seniman, seniman. Niki santri kula nggih seniman niki, seniningan, seniningan. Kalau Mbak Ayu sendiri sekarang kegiatannya apa Mbak Ayu? Sekarang masih syuting-syuting? Masih, tapi baru persiapan. Apalah? Kemarin istirahat dulu. Ini mau main film lagi. Atau sinetron? Film layar lebar. Film lagi. Ini kemarin juga santri saya ikut Mbak audisi. Akhirnya milih. Jadi bikin film namanya Beranak Dalam Kubur. Tuh, itu film yang saya main dulu. Oh, pernah main, Mbak. Sundel Bolong. Sundel Bolong. Ya. Sundelnya di sini, bolongnya di sana. Ini selalu bersama-sama atau kadang-kadang Mbak Ayu yang ke Eropa? Belakangan ini karena anak-anak sudah sekolah di Jakarta. Kalau nggak libur, Mike yang datang ke kita dan tinggal di Jakarta. Mike, one question for you. What do you think about... Last time I saw that many women, I was 21. Huh? And now I'm 57, there are still as many women. Dong apa ora? Dong apa ora? Dong apa ora? Aku ora. Coba tanya Mbak Ayu. Tadi Mbak Ayu tanya sama, yang disampaikan si Mike apa? Mike, dia gak ngira. Tadi Mike bilang, Isabel mau translate. Isabel aja yang translate. Nah iya. Mike bilang terakhir dia lihat perempuan banyak. Waktu dia umur 21 tahun. Waktu 21 tahun dia lihat banyak. Banyak perempuan. Terus sekarang 57. Umurnya beliau berapa? How old are you, Mike? How old are you? How old am I? 57. Oh, that's, I can't answer. 57. Waduh. Umur sekarang masih banyak perempuan juga kata dia. Oh, you should know you're my beautiful dad. Woman, ya? Yeah? Beautiful woman. All of them. All of them. Kabeh ayu, ala-ala. Rupa koyo ngene kabeh ayu. Inner beauty. Inner beauty. The beauty is in the heart and the soul and they're very nice people. Oh, cantik itu di dalam hati kata si Mike. Tepuk tangan untuk si Mike, luar biasa. Ada tambahan, cantik dari hati. Dan jiwa-jiwanya semua cantik. Cantik. Iya, termasuk sing lanang-lanang barang iki gitu. Oh begitu. Jadi dia sering yang terakhir tinggal di Jakarta berapa lama ini, Mbak? Sekarang sampai tinggalnya di Jakarta domisili. Iya. Tapi sering keluar. Ya, kerjanya di luar. Didoakan biar banyak kerjaan di sini juga. Amin. Amin. Jadi sering di sini. Masih menciptakan lagu dia? Yeah. Nothing but making songs, right? And looking at construksi everywhere in Jakarta. Konstruksi everyone in Jakarta. Everywhere. What's different Jakarta and Jogja? This is a place of peace, really nice. This is a place very nice. Very nice. And Jakarta? Jakarta? I've already forgotten. Baru sampai ke Jogja berapa jam udah lupa sama Jakarta katanya. Oh, langsung lupa dengan Jakarta. Lupa karena di sini damai dan sejuk. Dan orang-orangnya menyenangkan. Betul. Mike, you want to sing song for us? Is that possible? Yes. We can try. Yes, you can try. This is your guitar? Yeah, I can. You keep talking for a little while. I will. We're going to stay here because nobody has thought I will. That, Pak Dandrem, kita dengar beliau nyanyi, Pak Dandrem. Mbak Ayu, kapan syuting lagi, Mbak Ayu? Bulan akhir, April. April. Ya, April dan Mei. Semoga-mudahan syutingnya lancar. Amin. Setelah 2 tahun yang lalu Mbak Ayu pengajian dari sini, apa ada pengalaman-pengalaman spiritual yang bisa didengar sama jamaah Mbak Ayu? Ngangenin tempat ini ya. Ngangenin ya. Benar. Iya. Ngangenin. Tuh di jalan di hotel lagi capek, menuju sini capeknya hilang ya ibu-ibu ya. Bener enggak? Nah. Wih, sing ado-ado toko jata wate mangkuda. Omong kono e krungu kan udan. Sangat tahu. Tadi ini pegel-pegelnya hilang ya bu ya. Ibu juga merasakan yang sama. Iya, saya juga pikir tadi capek. Kok udah sampai sini seger gitu. Alhamdulillah. Isabel juga sering nyanyi nak. Iya, tapi sekarang lagi lebih fokus sekolah. Sekolah. Iya. Pengen jadi artis kayak mama. Iya. Pengen nyanyi sama main film. Insyaallah bisa. Sudah ada pengalaman pernah main sinetron atau apa? Belum pernah, tapi di sekolah kadang drama performance gitu. Ya kayak drama ya. Sama dengan para santri ini hidupnya penuh drama. Isabel ada album single. Ada album single juga dia. Apa judulnya nak? Ramadan nih. Ramadan. Syailila ya Ramadan. Iya, tahun lalu. Sekolahnya di mana dia, Mbak Ayu? Sekolahnya di Jakarta, di Jakarta. Kemang, di Australian School. Australian School. Iya, sama dengan santri saya di kuburan school. Di sini ya, di sini. Mbak Ayu masih ingat itu kuburan? Iya. Dulu pas pengajian di sini malam Jumat ya? Enggak, pasti malam Minggu Pahing. Malam Minggu juga. Minggu Pahing juga. Oh. Karena tidak ada malam Pahing. Kenapa, Gus? Karena ada aku dan kamu. Codot. Bisa nyanyi lagu saya. Ready, Mike? To sing? Oh. Yang paling enak Mbak Miknya masih masih di masih masih. Tepuk tangan untuk Mike Tra. Two. I gotta learn the distance. Yes. Two. Namanya kalau jawab testing. Saya kata itu penting. Testing, but it doesn't learning. Told her how much I love her. I don't want to.